Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ma yamtani'u naskuh. Tera. Qala al-allamatu al-faqih al-usuli Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ma yamtani'u naskuh. Yamtani'u nasku fima yali. Al-ula al-akhbaru. Lianna naskha mahalluhu al-hukmu. ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه وقوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. طيب ما يمتنع نسخه artinya sesuatu yang mustahil dihapus. Yamtani'u an-naskhu fi ma ya'ti, mustahil terjadi naskh, penghapusan pada perkara berikut. Al-awwal al-akhbar. Al-akhbar jam'ul khabar. Ada perkara-perkara yang sifatnya itu berita. Bukan amr, bukan perintah, tapi berita. Yakni perkara-perkara akidah, karena syariat itu kan terbagi dua. Syariat terbagi menjadi dua, al-masail al-syar'iyyah ila tanqasmat ismail, al-masail al-aqidiyah, al-masail al-khabariyah al-aqidiyah. Masalah-masalah syariat yang sifatnya perkara-perkara yang diberitakan yang wajib diyakini. Sifatnya akidah. Ya. Yeah. Dan itu tidak mungkin ada perubahan. Nah, karena jika ada yang dihapus dan diganti, itu maknanya berarti yang sebelumnya dus akan datang nanti penjelasannya. Nah, ini sifatnya akidah, al-masail al-ula al-masail al-akhbar al-khabariyah al-aqidiyah. Ini yang dimaksud sekarang yang tidak mungkin dinasakh. Nah, masalah yang kedua dari masalah syariat adalah al-masail al-amaliyah, al-masail al-amaliyah, al-amaliyah itu yang disebut dengan al-masail fiqhiyah. Nah, masalah-masalah amaliyah yang terkait dengan perintah dan larangan. Nah, tayyib, jadi ini yang al-akhbar, ini yang pertama tadi, al-masail al-akhbari al-aqdiyah. Nah, tidak mungkin ada nasakh padanya, li'anna nasakha mahalluhu al-hukmu. Karena nasakh, penghapusan itu bidangnya adalah bidang hukum. Ya, bidangnya bidang hukum, bukan bidang akidah. Tayyib, yang bersifat berita yang wajib diyakini sebagai akidah. Nah, bidangnya bidang hukum. Wali anna naskha ahadil khabarain, dan ini yang pertama tadi. Yang kedua, jadi yang pertama li anna naskha mahalluhu al-hukum. Yang kedua, wali anna naskha ahadil khabarain yastalzimu ayakun ahaduhuma kadiban. Dan karena penghapusan salah satu dari dua khabar berkonsekuensi bahwa salah satu dari dua khabar itu dusta, wal kadzibu mustahilun, dan dusta itu hal yang mustahil fi akhbarillahi wa rasuli, pada berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allahumma illa, ya Allah, kecuali ayakunal hukmu ata bisuratil khabar, kecuali apabila hukum itu datang dengan bentuk khabar. Fala yamtani'u naskhu, maka tidak mustahil untuk dihapus. Ya, jika hukum itu datang dalam bentuk khabar, pada hakikatnya bukan khabar, surahnya saja, yakni ya, bentuknya saja bentuk khobar, tetapi hakikat maknanya adalah hukum. Nah, qaulihi ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaqrimatan Allah. Al-mithal ladhi marra bina fi min surati al-anfal. Nah, iyyakum minkum, apabila di antara kalian pada kalian dan pada kalian ada 20 sabirun, ada 20 orang yang sabar dalam berperang, dalam berjihad, yaglibu mi'atain, 20 itu bisa mengalahkan 200 orang musuh. Nah, al-ayata akmilul ayah atau al-ayati ila akhiril ayah. Baik, fa inna hadha khabarun, maka sesungguhnya ini adalah khabar, berita, ma'nahul amr, maknanya perintah. Bentuknya kan berita ya, bahwa apabila ada 20 yang sabar bisa mengalahkan 200. Berita kan? Tapi maksudnya apa? Ini perintah, bahwa wajib ya, diperintahkan kepada kita wajib bagi kalian berjihad jika sudah ada 20 dan musuh 200, maka wajib melawan, berjihad sabilillah. Begitu maksudnya. Perintah. Ya ayyuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Nabi diperintahkan untuk mentahrid, untuk memotivasi mereka, menyuruh mereka keluar berjihad. Jika ada 20, maka 20 ini harus melawan yang 200. Begitu. Ini taklif, pembebanan. 20 harus melawan 200. Perintah kan maknanya? Baik. Walidha, oleh karena ini, ja'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Datang penghapusan hukum ini pada ayat setelahnya. Wa yaqulu ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum. Sekarang Allah meringankan bagi kalian. Wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Apabila ada 100 di antara kalian yang bersabar, mampu mengalahkan 200. Artinya, ya, jika sudah ada 100 harus melawan 200. Nah, yang tadinya dibebani 1 lawan 10, sekarang menjadi 1 lawan 2. Nah, begitu 1 lawan 10 mansukh, menjadi perintahnya apa? 1 lawan 2. Na'am, as-sani ikra. As-sani, al-ahkamu allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin, kat-tawhidi wa usuli al-imani wa usuli al-ibadati wa makarim al-akhlaki min as-siddi wal-afafi wal-karami wal-shaja'ati wa nahmi dhalika, fala yumkinu naskhu al-amri biha, wa kadhalika la yumkinu naskhu al-nahyi عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب، yang kedua, hukum-hukum yang merupakan maslahat pada setiap zaman dan makan, pada setiap zaman, waktu dan tempat. Na'ud ilal awal, al-akhbar. Yang pertama ini, berita-berita ini, yakni semua yang sifatnya berita. Nah, semua yang sifatnya berita. Tadi saya sampaikan, yakni masuk dalamnya apa? Aqidah. Nah, dan apa saja sifatnya berita, masuk di dalamnya berita, misalkan berita tentang yang di dalam Al-Quran ya, ada berita tentang Dzulqarnain, tentang ya umat sebelumnya kan begitu, itu kan akhbar ya. Nah, seperti yang kita lewati, tidak mungkin masuk tiba-tiba ada misalkan ayat lain yang menasakh berita sebelumnya, kan dusta, itu konsekuensinya dusta. Nah, kemudian dia yang kedua ini, nah, di sinilah ditengangkan al-ahkam dan sifatnya akidah ini tadi secara khusus. Al-ahkam allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan, hukum-hukum yang bersifat maslahah pada setiap waktu dan tempat. Kat tauhid wa usulil iman. Nah, ini tauhid. Nah, wa usulil iman. prinsip-prinsip iman, arkanul iman. Nah, usul al-ibadat, usul al-ibadat, pokok-pokok ibadah, maka makarimil akhlak. Usul ibadat itu kan kembali ke arkan al-Islam maksudnya. Tauhid dan usul iman maksudnya arkanul iman as-sitta, sedangkan usul ibadat arkanul Islam. Nah, ada sebagian dari sifat atau tata cara salat yang mansukh juz darinya, tapi salat, perintah salat tidak pernah mansukh, tapi ada tata cara di sana yang sempat mansukh. Misalkan apa yang sempat mansukh, di antara yang mansukh yang tadinya ketika ruku kedua telapak tangan ditempelkan kemudian dikepit di paha, itu kan mansukh, kemudian telapak tangan itu diletakkan di lutut, ya kita lewati itu. Nah, pada puasa tidak akan mansukh, karena itu usul al-Islam ibadat. Nah, tetapi tata caranya yang sempat ada tiga tahapan kan. Nah, wa makaribul akhlaq min as-sidq wal afaf, akhlak-akhlak mulia, sidq ya, perintah ya, perintah sidq jujur. Wah, ini kan tidak akan pernah mansukh. Al afaf ya, menjaga kehormatan, wal karam ya, perintah untuk bersifat menghiasi diri dengan al-karam wal jud, yaitu apa, dermawan, bersifat dermawan, suka memberi, as-saja'ah, menghiasi diri dengan keberanian ya, jangan menjadi jaban, penakut. Nah, as-saja'ah ini dibutuhkan dalam jihad membela Islam. Baik, ini semua tidak mungkin mansukh. Wa nahi dzalik, dan semisal ini. Fala yumkinu naskhul amri biha, maka tidak mungkin ya ada perintah, ada penghapusan perintah mengerjakan hal-hal tersebut. Tidak mungkin ada penghapusan perintah bertauhid, perintah meyakini enam rukun iman seterusnya. Dan begitu. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahi, begitu pula tidak mungkin ada penghapusan larangan amma huwa qabih, dari hal-hal yang itu qabih, hal-hal yang buruk ya, jelek. Fi kulli zamani wa makan, itu buruk dan jelek pada setiap waktu dan tempat. Kasyirik, seperti syirik, wal kufur, wa masawil akhlak, dan akhlak-akhlak yang jelek, minal kadib, seperti dusta yang merupakan lawan dari as-sidq, al-fujur ya, al-fujur, kefajiran yang merupakan lawan dari akhaf. Nah, kefajiran, tidak menjaga kehormatan dengan melacur ya, itu bertentangan dengan akhaf. Al-bukhl ya, bakhil, kikir, pelit, bertentangan dengan sifat karam, kedermawanan. Wal-jubn, jubn ya, yaitu sifat penakut yang bertentangan dengan syaja'ah. Fanahwi dhalik, dan semisal dengan itu, dari akhlak-akhlak yang jelek itu semua dilarang dan tidak mungkin mansukh, karena itu hal yang jelek pada setiap waktu dan tempat. Nah, ini syara'i'u kulluha, karena sesungguhnya syariat-syariat itu seluruhnya li masalihil ibad, semuanya untuk masalih al-ibad, maslahat hamba, wa dahfil mafasidi anhum, dan mencegah mafasid dari mereka. Nah, di antara maqasid as-syari'ah, di antara tujuan syariat itu adalah li jalbil maslahah wa dar'i al-mafasid. Nah, menciptakan maslahat dan mencegah mafsadat. Maka hal-hal yang itu maslahat selamanya, sepanjang masa dan seluruh tempat ya, tidak mungkin dihapus perintahnya. Dan hal-hal yang merupakan mafsadat selamanya ya, di sepanjang masa dan di seluruh tempat, tidak mungkin ya, larangan tentang itu tidak mungkin diangkat, dihapus. Nah, kan begitu. Baqiya, hal baqiya lana minal waqt? Baqiya syekh. Kam baqiya? Rubu' kathir, nah. Rubu' kathir. Kera. Surutun naskhi. Ishtaratu lin naskhi. Fima yumkinu naskhuhu surutun. Minha. Al-awwal. Ta'adzara al-jam'u. Ta'adzuru. Ta'adzuru al-jam'u bayna dalilaini. Ta'adzuru al-jam'i. Ta'adzuru al-jam'i bayna dalilaini. فإن أمكن الجمع فلا نس فلا نسخ إمكان العمل بكل منهما. طيب. شرط النسخ. شروط النسخ. يشترط للنسخ dipersyaratkan untuk nasakh fima yumkinu naskhu, pada perkara yang memang mungkin untuk dinasakh. Syurutun minha, syarat-syarat diantaranya, al-awwal, syaratul awwal, ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Tidak mungkinnya mengkompromikan al-jam'i, yani mengkompromikan, memadukan, ya, bainad dalilain, antara dua dalil yang berbeda. Dicari titik, temu antara kedua dalil itu agar bisa dipadukan, bisa dikompromikan pada titik tersebut, tidak bisa sama sekali. Paksakan tidak bisa, ya. Jika memang sudah tidak memungkinkan dijamak, dipadukan, dikompromikan, maka, ya, beralih ke nasakh. Jika memang juga tidak memungkinkan, jika memang terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Nah, fa'in amkana al-jam' fa'in amkana al-jam'u, apabila memungkinkan untuk dijam' yakni dipadukan, dikompromikan, fala naskha, maka tidak ada naskh sama sekali. Li'imkanil amal bikulli minhuma, karena memungkinkan untuk beramal dengan masing-masing dari kedua dalil. Kedua dalil, dua-duanya diamalkan. Nah, wa yaqulun, yakni yaqul al-usuliyun, i'malu dalilain khairun min ihmali ahadihima. I'malu dalilain khairun min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil yang ada lebih baik daripada mengabaikan salah satunya. Maka fa kullama amkana al-jam'u yusaru ilaih. Selama mungkinkan untuk dipadukan, dikompromikan, maka itu yang dipilih. Nah. Asyatu tsani yani al-ilmu bi ta'khurin nasih. ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. بالتاريخ. بالتاريخ. نعم. Yang kedua, ada ilmu, ya, tentang ta'akhur an-nasikh, mengenai tarikh. Ada ilmu mengenai tarikh bahwa an-nasikh yang menghapus itu datang belakangan. Datang belakangan setelah yang mansukh. Nah, jadi tidak bisa hanya dengan dua dugaan. Al-ilm huna bimakna mada? Al-yakin. La yakfi adzan. Tidak cukup hanya dugaan. Menduga, oh ini barangkali datangnya belakangan ini, sehingga menasakh yang sebelumnya. Hanya sebatas adzan, la yakfi. Labud minal ilm. Yakinan. Nah. Bagaimana mendapatkan ilmu tersebut? Ta'akhur an-nasikh. Bahwa an-nasikh datang belakangan. Bagaimana mengetahuinya? Wa yu'lamu dhalik. Hal itu diketahui. Imma bin nasi. Apakah dengan nas? Ya. Au bi khabari sahabi. Atau berita sahabat. Au bi tarikh. Atau berdasarkan sejarah. Tarikh. Nah. مثال ما علم مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك عندك إن طيب وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نصفنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم كذا وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. Contoh yang diketahui takhurnya, ya, datangnya belakangan berdasarkan nas, yaitu hadis kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa, adalah aku pernah mengizinkan kalian melakukan mut'ah, yaitu ketika sahabat dalam perang jihad, kemudian mereka terdesak oleh syahwat, kemudian mereka menikah, ya, dalam jangka waktu tertentu dengan wanita, ya, hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai hajat mereka, kemudian nanti berpisah. Nah, itu memang pernah dihalalkan. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Tetapi Rasulullah masih berlumuran dengan ini. Nah, mengotori diri mereka dengan mut'ah setelah mansukh. Nah, dan mereka mengerjakannya laisa ala wajhil hajah, bukan dalam bentuk hajat. Bukan dalam bentuk hajat, tapi hawa nafsu. Baik. Yani syi'rah itu. Wa mithalu ma'ulima bi khabari sahabi, contoh diketahui berdasarkan khabar sahabi, berita sahabat, qawlu Aisyah radhiyallahu anha, ucapan Aisyah, kana fi ma unzila minal Qur'an, adalah di antara ayat yang pernah turun, ya, dari Al-Qur'an, ayat dari Al-Qur'an yang pernah turun, adalah di antara ayat Al-Qur'an yang pernah turun, yaitu ayat yang berisi hukum 10 radhaatin ma'lumatin yuharrimna. Ini ada ayat pernah turun, ayat itu adalah 10 radhaatin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali, ya, penyusuan yang diketahui secara pasti yuharrinna itu menghasilkan kemahraman. Ya. Thumma nusikhna. Kemudian nusikhna, ayat itu dinasakh. Hukumnya dinasakh. Ya, ayat itu tidak ada kan dalam Al-Qur'an? Iya kan? Tidak ada juga hukumnya. Karena diganti hukumnya dengan bi khamsi radu'atin ma'lumatin, dengan 5 penyusuan yang dipastikan. Ini hukum yang terakhir. Nah, 5 kali penyusuan yang mengenyangkan maksudnya. Nah, jadi anak itu ketika disusui, nah, sambil bermain dicopot, tapi belum kenyang itu, copot, nanti puting susu uminya dihisap lagi, terus, terkadang dicopot lagi belum kenyang, jadi berapa kali dia copot, kemudian dihisap lagi sampai dia kenyang, setelah itu dicopot, ditawari sudah tidak mau karena sudah kenyang, itu dianggap baru satu kali itu. Nah, begitu. Itu yang rajih. Ini ada khilaf tentang kefiannya, tapi ini yang rajih. Ada pelajaran khusus tentang ini. Nah, itu. Jadi 5 kali seperti itu, yang dipastikan seperti itu yang menghasilkan mahram, hubungan mahram. Jadi menjadi, ya, mahram karena susuan. Nah, Ini riwayat Muslim ya hadis ini. Tadi ada pun tadi tentang masuknya mut'ah itu riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, kemudian misalnya ma 'ulima bit tarikh yang diketahui berdasarkan tarikh ayat yang telah lewat al-ana khafafallahu 'ankum faquluhu al-an al-ana firman Allah mengatakan al-an sekarang ini jelas sekarang berarti ada sebelumnya yang sebelumnya sudah dihapus dengan yang sekarang ya dulu yang sekarang ya, kata al-ana sekarang ya dulu menunjukkan al-an ala ta'akhuri hadzal hukmi ala ta'akhuri hadzal hukmi menunjukkan ya belakangannya hukum ini menunjukkan belakangannya hukum ini. Nah, wa kadza demikian pula lau dzukira ya apabila disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in menetapkan hukum atas sesuatu qabla al-hijrah sebelum hijrah thumma hakama ba'daha bima yukhalifu kemudian nabi menetapkan hukum setelahnya dengan sesuatu yang menyelisihinya fasani nasikhun maka yang kedua nasikh karena hukum itu datang dari nabi setelah hijrah sedangkan yang mansukh itu sebelum hijrah. Nah, jelas? Nah, minta luar. Nakdafi. Allah fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.